Saudara pendengar, kejutan di awal 85, Jayakarta Group, Cahyono, Jojon, Uu dan Joni bersama Quartet S Malang dengan Joko, Bambang dan Cati dengan topik yang populer saat ini, Kumpul Kebo. Jan-jan. Ya. Yeah. Berapa tahun ya kita ini kuliah ya? Berapa tahun udah kuliah nih? Duh, kok malah nanya kamu kuliah apa enggak sih? Loh, kuliah. Ya itu kan tergantung kata dosen. Iya. Kalau kata dosen udah selesai ya selesai. Gitu. Kalau kuliah setahun terus dosen bilang selesai, itu dosennya mungkin kurang hitungannya kali. Kamu ngomong, aku ini udah hampir bosan kuliah ya. Iya. Mau sudah kepingin lulus. Ya udah nanti saya lulusin aja dulu. Iya ya. Kamu ini dosen cap apa? Tuh kemarin ya, saya nyoba cari kerja itu. Oh, udah pernah coba-coba? Iya. Waduh. Itu saya pakai ijazah SMA. Terus ditolak. Kan berarti kan ada manfaatnya sudah. Iya, tapi enggak cocok ijazahnya. Terus pakai ijazah itu SMP. SMP ditolak. Tolak lagi? Tolak lagi. Waduh. SD ditolak. Akhirnya saya terakhir saya coba itu. Ya mungkin enggak berhasil dong kalau gitu. Iya, terus saya coba ijazah taman kanak-kanak. Berhasil. Hah? Berhasil diterima. Taman kanak-kanak berhasil? Iya. Waduh, kalau gitu nanti kita sekolah enggak usah terus aja ya, di taman kanak-kanak aja ya. Lihat dulu pekerjaannya apa kok. Loh, kalau berhasil ijazah taman kanak-kanak, ya mungkin larinya kemana tuh? Itu jadi babysitter. Hah? Babysitter itu yang memelihara. Sitter yang kecapi itu. Ya. Babysitter yang memelihara bayi itu. Oh, baby sister. Oh, sister. Sister apa? Itu kan saudaranya baby. Iya, saudaranya baby ya. Wah, sih tapi kerjanya itu. Wih, jelas, cuma ngomong kok. Iya, di dalam kotak itu. Seharian. Box itu. Jadi seharian di situ aja? Iya, masuk di situ. Di dalam itu berdua-duaan? Iya. Jadi umek aja di situ ya? Iya, gitu. Tapi ya susahnya gini. Kenapa? Ibunya itu pesan. Jadi kalau anaknya nangis. Ya mesti. Harus ikut nangis saya. Oh gitu ya. Iya, supaya apa itu rukun sama anaknya. Anaknya merangkak, aku merangkak. Baby sister gendeng. Nah, itu cuma waktu nyusu aku gak boleh ikut. Loh, harusnya ikut dong. Iya, itu terpaksa karena gak boleh ikut. Babynya nyusu. Terus? Aku ngompol. Anaknya nyusu, kamu ngompol? Iya. Jauh kalau gitu ya. Iya. Satunya pemasukan, satunya pengeluaran. Iya. Tapi ya namanya coba-coba itu cari kerja. Iya, itu namanya orang coba-coba. Iya. Tapi kalau berhasilnya di sana ya. Iya. Syukur, gitu. Ini kamu selama mondok ini kamu jurusan apa selama ini? Apa tuh? Kuliahnya jurusan apa? Ya itu tinggal kita maunya. Hah? Mau kita liwat tenabang enggak apa-apa. Jurusan itu sama aja sih. Gitu? Enggak, fakultasnya itu. Fakultasnya. Iya. Saya mengambil dari jurusan peternakan. Kalau aku fakultas kejiwaan tuh. Psikologi itu. Iya, aku soalnya kan mau ini kan ada tujuannya kuliah ya. Kamu kan juga ada tujuannya. Iya, ada tujuannya ya. Ada. Dan rencana saya sendiri itu kesana. Kok tertarik peternakan, kenapa itu? Nah, ini masing-masing Anda juga tertarik dengan kejiwaan. Iya. Saya tertarik dalam peternakan. Iya. Sebab rakyat kita tuh membutuhkan suatu peternakan yang betul-betul terjamin. Iya. Kamu asik-asik 2 tahun masih tingkat 1 terus. Karena gini ya, saya kamu tuh kalau ngomong yang ngomong sih enak toh. Oh, jangan ngebongkar masalah saya. Soalnya kamu sih terus nyombongkan doang nih jurusan ternak, tapi enggak naik kamu. Aku kan begini maksudnya. Jadi aku di tingkat 1 itu dilihat posisinya dulu. Iya. Kalau ya sedang enak saya ke tingkat 2. Gitu. Kalau pengen enak lagi dilihat posisi di sana asik gitu, di tingkat tiga saya juga ke tingkat tiga gitu. Nah, kalau lagi sedang pembersihan di sana atau memberes-beres, aku turun lagi ke tingkat satu. Itulah. Kamu ini di fakultas mahasiswanya apa tukang kebonnya? Iya, kadang-kadang ada kerjaan beres-beresin lah. Aduh. Iya, bang, iya. Bang. Nah, aku baru punya ide sekarang. Ini apa lagi? Selama saya kuliah di jurusan sastra dan seni budaya, ya. Ini ada resep baru untuk seluruh bangsa Indonesia itu seneng. Gimana bang? Bang gimana bang? Nanti jalan-jalan di Indonesia, ya itu semua dicat dengan warna yang bagus, yang meliuk-liuk, jalannya diukir. Nih. Oh, pasar-pasar diatur yang meriah, setiap hari ada pemain band di situ, yeah. Orkes dangdut, penyanyi. Seneng kan oleh? Seneng. Rumah sakit dibuat breakdown. Aduh, ini rumah sakit dibuat bridge dance. Tapi jangan salah. Kenapa? Jangan salah. Kita selalu membuat sesuatu apa yang ada di dunia ini, ya kan? Yang kata situ bilang ya. Ini gini. Tapi kita dilihat dulu bagaimana binatangnya. Nah, binatang apa yang kira-kiranya bisa mengikuti arus yang seperti itu? Nah, itulah ya. Yang Anda bilang yang meliuk sana meliuk sini, meliuk sana meliuk sini, itu yang cocok ular. Nah, binatang ular yang cocok. Tapi ya percuma kalau kenapa? Sastranya baik, ularnya ada. Tapi kalau jiwanya nggak ada ya percuma. Mau melingkar apa ularnya itu ya? Jiwanya nggak ada ya? Iya, ilmu jiwanya itu yang penting itu. Ada ular nggak dikasih warna, ularnya ya jelek. Nah, ada ular yang warnanya hitam polos, kan mesti pakai lurik-lurik, pakai in merah, hijau, indah deh pokoknya ular itu. Nih, ini John, ini akibatnya ilmunya yang salah ambil ilmu nih. Salah. Iya, seperti kamu. Kamu kan ambil jurusan peternakan, John. Iya, iya. Nah, itu mulai kelihatan bulu-bulunya mulai keluar. Bulu siapa? Itu, bulunya sih itu. Enaknya orang segini rapinya kok bulu bisa keluar. Macem aja. Kalau ngambil ilmu yang benar, ilmu jiwa itu yang bagus, itu. Nah. Jangan bertengkar. Dilihat dulu, sampean sehat bulu drek apa enggak? Nah. Ini jurusan apal lagi nih? Saya kan jurusan kedokteran. Kedokteran umum. Gitu. Kan yang penting enggak usah pakai meliu-liu, enggak usah pakai cat yang baik, tidak usah pada dilihat binatangnya, yang penting tuh sehat. Sehat bisa berjalan kemana-mana apa yang dimau. Begitu. Tapi ya percuma, kedokteran itu manfaatnya apa? Kalau jiwanya enggak ada, apa mau diobatin orang mati? Nah. Ya enggak ada orang mati diobatin. Ada orang mati diobatin ya. Iya kan. Iya yang penting ilmu jiwa itu. Iya, tapi kalau hidung enggak sehat, ya itu enggak bisa. Coba mau jalan apa? Itu peternakan tuh. Ternaknya kalau enggak sehat semua, apa yang diambil hasilnya? Telurnya. Iya. Ya kalau telur gajah itu bisa diambil. Iya. Mana enggak bisa, harus sehat. Sehat gitu. Dulu. Gitu. Maka dari itu saya mempelajari kedokteran demi kesehatan tuan-tuan ini semua. Begitu, kalau nggak sehat jadi binatang sampean. Mak ini marah ini. Marah. Ini loh. Jelas marah. Nah, kita kan sama-sama kos di sini. Nah, kita belajar itu mesti bersama-sama kan? Iya, iya. Saya ada persoalan ini. Cuma pekerjaan rumah. Tolong dipecahin bersama-sama deh, dibantu gitu ya. Coba. Ini pertanyaan buat saya. Kehidupan adalah indah. Saya ulangi. Kehidupan adalah hal yang indah. Dapatkah kedamaian di muka bumi ini dipecahkan? Kalau sehat. Iya, betul. Iya, kalau sehat. Oh, kamu. Iya, kalau sehat itu. Kalau sehat. Terus? Coba. Menurut Bambang bagaimana? Saya ulangi. Kehidupan adalah suatu hal yang indah. Dapatkah kedamaian di muka bumi ini dipertahankan? Nah, iya. Menurut Cocon bagaimana ini? Itu tergantung kandangnya. Kandang kandangnya, Mas. Nah, kalau kandangnya sesuai dengan binatangnya, seandainya binatang gajah, ya nggak mungkin kalau kandangnya tuh kecil. Oh, iya, iya, benar, benar. Iya. Nah, yang cuma ndak saya ngerti, jajan itu termasuk binatang apa sebenarnya di sini? Loh. Ya, termasuk ekornya gajah itu mesti di sini. Ini apa sih? Jadi maksudnya nih tanya kehidupan adalah suatu yang indah. Indah. Ya nggak mesti soalnya. Lihat jiwanya. Ya, nah. Kalau jiwanya ini nanti masuk neraka, berarti ya nggak indah ya nggak. Iya. Kalau jiwanya masuk surga, ah itu baru indah. Oh, jadi keindahan itu adalah pengertian jiwa ya. Iya. Betul. Oh, iki iya, terus iya. Nih. Kamu punya soal apa enggak, Jon? Nih. Seandainya nih ya. Lihat. Tikus semakin lama semakin merajalela. Usaha apa untuk mengatasinya? Ntar ini. Iya, ya. Nih, sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Tulisannya sendiri kok lupa. Lah, itu soalnya tulisan binatang. Iya. Tikus semakin lama semakin merajalela. Usaha apa untuk mengatasinya? Nah, itu. Bisa mengatasi tikus kalau sehat. Tikus kan tempatnya di atas. Iya. Nah, ya untuk di atasnya tikus kan harus naik dulu. Kalau naik di apa badannya sehat, wah mesti cepet naik di atas tikus. Maksudnya mengatasi itu memberantas tikus itu loh. Memberantas. Nah, kalau aku punya ide gini, Jon. Nah, itu ini ya kalau soal di ilmu jiwa ini yang susah jawab tuh ini. Apa sih? Ilmu jiwa anak-anak itu ada berapa macam, itu yang susah saya. Ini Bang dipecahin dulu, bantu Jojon dulu Bang nih doang. Ini kamu tuh suka cari-cari sendiri. Ini loh pecahkan dulu saya. Bantu dulu nih. Ini. Baca lagi dong, baca lagi dong. Dasar. Bang kamu tuh dengerin dulu dong. Apa itu? Tikus, ah? Apa? Ini loh, lihat pertanyaan saya. Tikus. Tikus semakin lama semakin merajalela. Usaha apa untuk mengatasinya? Nah, kamu itu mau ngatasi tikus tuh buat apa? Begini. Ya enggak? Yang dimaksud tadi tikus semakin merajalela. Nah, yang diambil mana? Rajanya apa lelanya? Ini gini, Jon, ya, supaya bisa ngatasin ya. Jadi atasan tikus ini kita panggil dulu. Kan gitu ya. Iya. Boleh. Kita masuk dulu ya. Okay. Atasan tikus kita panggil, kita beri penataran, pengarahan. Nah, gitu. Iya, nanti supaya atasan tikus itu membilangi anak buahnya gitu. Tapi iya betul juga, betul juga. Betul juga. Sebab apa-apa juga ada atasannya. Atasannya ini kan maksudnya mengatasi ya. Iya, mengatasi. Itu. Kalau gitu aja enggak bisa, makanya 5 tahun tingkat 1 terus. Ah, ini keliru. Keliru, bukan masalah itu. Setiap kehidupan itu mempunyai rasa. Makanya binatang mempunyai mata. Mata untuk melihat. Semua. Mata mesti melihat. Mesti melihat. Ada mata yang tidak melihat. Mata kaki. Tidak melihat. Ya, untuk itu, tikus kita selidiki. Benda warna apakah yang paling ditakuti untuk tikus? Nah, kalau misalnya benda itu merah, sawah itu kita cek merah. Wah, seluruh Indonesia ini. Ya. Sawah itu dicek merah. Dicek merah semua, supaya tikus takut. Nah, itu begini. Dicek merah semua sawah itu. Itu kalau yang ngecek sudah tidak sehat otaknya. Nah, betul. Begini, percuma itu, soalnya kita nyelidiki tikus itu, kita kan belum tahu apa yang diingini tikus. Ya. Nah, kita keluarkan dulu jiwanya tikus itu. Tikus itu kita taruh meja, kita tekan. Kalau sudah bunyi mak pleketek. Iya. Itu jiwanya keluar itu. Gak akan jiwanya keluar, isi perutnya keluar. Jiwa ditekan kok mak pleketek itu. Itu kita selidiki nanti itu. Ya. Jiwa itu. Iya. Ini mesti kan tiap orang punya PR. Punya, emang itulah. Kalau Itu Joko yang kedokteran, punya PR dah. Kayak saya lain. Ini. Penyakit disebabkan oleh bakteri. Bagaimana mencegah bakteri itu? Nah, ini. Penyakit disebabkan oleh bakteri. Ya. Nah, kalau bakteri... bukan bakteri. Apa itu tadi ngomong apa sih? Bakteri itu roti. Itu bakteri itu, bakteri. Yang kecil-kecil itu. Pernah lihat bakteri enggak? Bakteri itu yang ini lho, Jon. Ada kotak ya, ada airnya, ada ikannya teri itu. Bakteri. Salah aja udah begitu. Oke, penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Bakteri. Nah, bakteri itu termasuk binatang. Nah, termasuk binatang. Tapi kalau kulitnya tebel seperti sapi. Nah, kulitnya tuh tebel. Susah itu mau masuk bakteri. Susah. Enggak bisa. Jadi mencegahnya dengan kulit tebel itu. Nah, seperti saya punya peternakan sapi, enggak pernah kena itu masalah penyakit-penyakit bakteri itu. Iya. Itu karena tidak sakit panu. Kalau sudah sakit panu enggak sehat, masuk bakteri itu. Aku sebagai iya toh. Dari peternakan. Tadi ada baiknya juga, John, kamu, John. Iya, iya, iya. Kalau kulitnya tebal seperti sapi, iya. Itu bebas dari serangan bakteri. Ya betul, betul, betul. Bagaimana kalau kulitmu diganti kulit sapi, John? Jangan aku dong, sapi dong. Masa aku sih? Iya, iya. Ya, ini memang perlu kita saling bantu-membantu nih ya. Saling bantu ya, memang enggak perlu. Soalnya kita ini ilmunya berempat nih sudah cukup memenuhi syarat ya. Betul, saya ini coba. Cuma paling suka. Cuma buku-buku ini mahal harganya sekarang. Oh, lebih mahal. Jadi yang susah saya. Mutu kopi pun mahal masih. Iya enggak? Coba kamu, John. Nah. Bukumu berapa aja, Pak? Harganya berapa bukumu ya? Harganya? Aku yang paling mahal mesti. Enggak bisa, jangan suka bilang dulu aku paling mahal. Nah, coba. Kalau buku aku dilihat dari binatangnya. Jenisnya. Jenis binatangnya. Seperti kalau binatang gajah, itu kan besar. Nah, bukunya juga besar lagi. Harganya pun mahal. Iya. Nah, seperti ada lagi binatang-binatang lain, seperti semut. Semut tahu kan? Iya, tahu. Nah, tahu kan itu sedangkan kita lihat dari kapal aja, pesawat aja udah kecil sekali. Semut tuh. Ya kan? Gitu. Jadi itu bukunya pun juga tipis, murah. Jadi persemutan. Istilah. Sama itu, kalau ilmu jiwa juga gitu. Kalau ilmu jiwanya gajah, mahal. Kalau jiwa anak gajah, murah juga. Sama persis itu. Kalau ilmu kedokteran juga begitu. Kalau bagian penyakit dalam, bukunya itu dalam. Iya, iya, sama. Memang sama. Apalagi kalau buku ilmu apalagi ini ya, kedokteran yang luar. Kedokteran yang penyakit luar itu. Ya? Itu hanya luar tok bukunya. Jadi sama tok itu. Iya, iya. Itu coba. Ini kalau ilmu jiwa sosial lah, bukunya dibagi-bagiin malahan. Kasih-kasihkan sosial, sosial, sosial gitu. Ini malah saya mempelajari umum, binatang juga, manusia juga, tapi yang paling sukar dokternya itu. Dokternya seperti Jojon. Nah, wah, dokter kewan tuh, waduh sukar sekali. Ah, sulit dokter manusia. Enggak bisa, dokter kewan paling sukar. Ah, nah, wong dokter manusia tuh yang diobatin manusia. Menanggung resiko jiwa manusia. Orang itu yang dihadapi kan hanya dua jenis. Putra sama putri. Iya? Iya. Nah, kalau hewan itu berapa jenis coba? Contoh sekarang. Ayo. Orang sekarang masuk angin, datang pada dokter. Kenapa? Sakit ya? Iya. Ah, coba lidahnya dikeluarkan. Ini. Rengat-rengat. Apa lidah rengat-rengat? Ya kalau itu influenza berarti. Oh. Ah, coba pantatnya dibuka. Kalau pantat enggak bisa dibuka, Om. Kalau pantat dibuka kan kelihatan tulangnya. Enggak, kantongnya itu lho. Oh, kantongnya. Kantong dibuka dikasih suntik, set. Yeah. Selesai kasih resep. Nah, itu kalau manusia. Itu masuk angin. Sekarang ayam masuk angin datang. Dokter kewan tuh ayam datang, masuk angin. Iya. Yeah. Mau disuntik mana pantatnya? John. Pantatnya ayam tuh di mana, John? Itu walaupun peternakan enggak ngerti pantatnya ayam di mana, John. Pantatnya ayam ini loh yang sebesar gini loh, sebesar jempol itu. Iya, itu kalau disuntik kan tembus. Itu bukan pantat, itu brutu jangan. Iya, iya. Itu baru begitu. Ada yang sakit gigi misalnya. Orang sakit gigi ya. Wah, coba dilihat. Lendir. Ah, seret, selesai. Selesai. Kasih obat. Sekarang singa sakit gigi. Coba dokter hewan terima, singa datang. Sakit gigi. Iya, coba lihat. Mangap mulutnya. Tangannya masuk dokternya, habis dimakan. Tuh, kamu kasih contoh yang sukar-sukar. Itu tadi begitu. Manusia, oh sakit kulit, oh ya digosok. Selesai kasih selesai. Obat. Coba sekarang yang sakit kulit buaya. Coba. Sakit buaya apa? Datang kepada dokter kewan, sakit kulit pak, digosok. Plak, mati. Lebih sukar dokter. Soalnya kita. Kamu tuh ngasih persoalan yang sukar-sukar, yang bahan mati semua. Maka dari itu. Coba dipikir itu, kalau buaya sakit kulit, ketularan siapa coba? Nah, itu ketularan bolus. Kamu ya ikut aja. Begitu coba. Dokter hewan itu harus menyesuaikan diri dengan pasiennya coba. Kalau misalnya yang sakit itu kingkong. Ah, kingkong sakit. Mm-mm. Wah, dokter hewan takut sudah datang. Mm. Ditunggu. Tahu obat suntik kingkong bergelandut. Bergelandut. Apa tuh dokter? Apa tuh yang bergelandut apa? Kingkong. Bergayut, gantung. Ah, bergantung. Memanjat. Memanjat, ikut dokternya memanjat, gantung. Nah, ke sana. Ikut ke sini sampai lelah. Kalau sudah lelah kingkongnya baru terus lu disuntik. Iya. Itu baru kingkong. Kalau ikan paus? Coba dokternya ikut. Terus masuk ke laut. Ini ikan paus naik, ikut naik. Sampai asalah baru kena coba. Lebih suka dokter kewan. Tapi kan penyakitnya enggak masalah begitu yang silem-sileman segala selurupan kesana kesini. Kan dokternya harus menyesuaikan diri. Ya enggak mungkin kesana. Ah, pendapat kamu memang bikin ngejelekin saya aja sih. Loh ini. Oh itu justru itu bukunya mahal. Iya. Ini kalau kita jangan ngomong-ngomong terus ini. Iya. Soalnya Ibu kos kita itu kan kejam. Cerewet tuh. Kalau kita rame-rame itu lampu yang enggak dimatiin, pintu yang enggak dikunci. Pindah aja. Mau ibu kos itu sih udah. Nyanyi-nyanyi aja buat apa? Ya, jangan pindah. Ibu kos itu paling baik loh. Oh, kalau gitu kamu sudah sering dekat sama dia ya? Kamu ada rasa aja, John. Enggak. Dia bisa tahu baik begitu. Dia sudah dua kali sama Bu. Ibu kos, iya. Kan, tahu kan? Dua kali ditemper kepalanya kemarin. Buka rahasia ya. Coba kamu punya konsep apa coba? Mumpung ibu kos tidur, nyanyi-nyanyi dari sekarang ya. Coba. Ini lagu yang lagu yang sedang apa namanya? Ngetop sedang nih. In. Coba lihat nih. Nanti dulu kamu bilang. Kamu bilang apa? Coba dilihat. Ibu kos ini sekarang karena kita belajar bersama. Coba bagaimana memecahkan kecerewetan ibu kos itu dari bidang kita masing-masing. Iya, itu. Jadi supaya memecahkan kecerewetan ibu kos itu di bidang kita masing-masing. Kan terlalu ikut campur sama urusan kita, John. Cerewet tuh artinya kan kalau dicerai awet gitu ya. Wah, apa sih? Itu ilmu bahasa cerewet itu. Ini loh yang mulutnya enggak bisa diam. Iya, ya. Mang ibu kita itu ya, kalau dilihat dari segi persenjataan ya. Nah. Kalau yang paling kamu kok pernah lihat senjatanya ibu? Senjatanya ibu. Enggak itu loh kalau seperti di ABRI itu ya. Kalau senjata yang paling cerewet itu stand gun itu. Itu senjata paling cerewet. Oh iya yang sekian ini ya, sekian. Kalau yang agak pendiam ya itu ranjo. Ranjo itu agak pendiam, kalau enggak diinjak enggak rewel gitu. Kalau disamakan dengan senjata. Kalau ibu kita ini, cerewetnya seperti mercon bantingan. Tuh. Iya. Kalau kamu? Kalau saya, ya semacam bebek. Bebek. Dia bertelur aja dong. Kumpul sama orang-orang, sama teman-temannya, mesti nggak ada yang diem. Mesti, Bebek. Itu. Jadi ayam itu kalau bertelur ya bunyi ya. Iya bunyi juga ayam. Bunyi makin juga. Banyak bunyinya berarti makin banyak telurnya. Banyak telurnya. Iya. Jadi kalau begitu ibu kita ini kan cerewet. Jadi telurnya banyak mesti. Kamu bilang begitu tadi. Aku kemarin nginjek telurnya ibu kos, weh. Dicuci 3 kali enggak habis baunya. Soalnya telurnya enggak pecah sih. Ini kamu mau nyanyain ini, Bang? Iya, ini aku kemarin dikasih teman-teman ini. Ini ya. Ya, apa? Udah bisa baca enggak? Nah, kamu yang main gitar, kita bertiga yang nyanyi, Jo. Iya. Joko, first stem, suara pertama, ya. Saya Jati, third stem, suara kedua. Ya. Nah, John, kamu stempet, suara ketiga, ya. Apa stempet? Memangnya sih sudah jangan jelek rupanya tapi gunanya banyak. Pelicin, Jen. Pelicin. Stempet, enak aja. Nih lagunya yang asli gitu loh, yang I just call. Yeah. Nih, bisa kalau kita apa inaugurasi nyanyi ini. Gimana? Suara sampai enak terus coba. Yeah. Aduh, gitu enggak mau jual minyak. Ngomong apa kamu? Suaranya enak tuh, enggak mau jual minyak. Suara enak kok jual minyak. Iya, jadi kan teriaknya kan panjang. Coba ya. Nih agak kesini nggak kelihatan tulisannya. I just call to say I love you. Betul, sembian sehat-sehat, mulutnya sehat. Say how much I care. I just call kan. Call itu apa sih itu? Call itu kan bahan sayuran. Sayuran? Iya, seperti kubis. Wow, ini kalau I just call, I say to love you itu apa? Nah, itu, saya cinta sama kubis itu lah. John, senengannya sama kubis. ibu, bukas. Tenang aja. Orangnya tidur. Anak-anak, sekarang waktunya makan. Gitaran aja ya. Juga apa? Bilang. Ini sekarang waktunya makannya, makan dulu, habis itu gitaran lagi. Tuh, mulai betelor nih. Sekarang makan dulu, nanti gitaran lagi. Makan dulu.